Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa, aku pun tak sanggup. Air mataku tak lagi mau menetes. Alasannya seringkali ku dengar. Alasannya seringkali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Ya semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang kau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa, ceritanya apa. Sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Semua jelas tak berbeda.